Di su. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk ke ayat 33 dan selanjutnya. Ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ maka Allah menyatakan, يَا آدَمُ وَهَيْ آدَمُ ambihum, beritahu mereka, para malaikat itu, biasmaihim, nama-nama makhluk-makhluk tersebut. Falamma amba'ahum biasmaihim, maka ketika Adam memberitahu mereka, para malaikat itu, biasmaihim, dengan nama-nama makhluk-makhluk itu, qala maka Allah menyatakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, sungguhnya aku, kata Allah, mengetahui segala yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fahina izin qala Allahu ya Adamu ambihum bi asma'ihim, maka ketika para malaikat itu mengakui ketidaktahuan mereka, para malaikat itu sudah mengakui keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Fahinairin, maka ketika itulah qala Allah, Allah menyatakan, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum biasma'ihim, ay asma'il musammayat, yaitu asma'ihim yang dimaksud ialah asma'il musammayat, nama-nama Asma itu jamak dari isim. Al-musammayat juga jamak. Al-musamma dari al-musamma. Al-musamma yaitu benda yang diberi nama. Benda-benda atau makhluk-makhluk yang diberi nama. Allati 'aradaha Allahu 'alal malaikati, yang Allah tampakkan di hadapan para malaikat. Fa'ajazu 'anha, maka para malaikat itu tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Beritahu mereka, wahai Adam, biasma'ihim, dengan nama-nama. Him yang kedua ini adalah al-musammayat. Nah, falamma amba'ahum biasma'ihim, masuk ke halaman 73. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam memberitahu mereka, para malaikat itu, biasma'ihim, dengan nama-nama benda-benda tadi, tabayyana lil malaikati, tampak jelaslah bagi para malaikat, fadla Adam alaihim, fadla Adam alaihim, keutamaan Adam tampaklah bagi mereka dengan jelas, keutamaan Adam atas mereka para malaikat itu. Wa hikmatul bari wa ilmuhu, dan juga tampak pula dengan jawaban Adam itu hikmatul bari, hikmah Allah al-bari. Al-bari artinya apa? Mencipta. Wa ilmuhu, dan tampak pula ilmu Allah istikhlafi hadzal khalifah, bagaimana hikmah Allah yang maha sempurna dan ilmu Allah yang maha sempurna istikhlaf di dalam meminta atau menjadikan khalifah ini. Istikhlaf menjadikan khalifah, menunjuk seorang khalifah yang ditunjuk dengan ilmunya, ilmu Allah yang maha sempurna dan hikmah Allah yang maha sempurna. Maka dari sisi ini mulailah sadar para malaikat bahwa memang pantas Allah memilih khalifah di bumi dalam bentuk Adam, yaitu insan tersebut manusia. Mengertilah para malaikat dengan ini. Qala, maka Allah menyatakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengerti tentang perkara ghaib yang di langit, as-samawat, langit, jamak ya, samawat, jamak dari mufradnya as-sama, ke hamzah, as-sama terakhiran hamzah. Ghaib as-samawati wal ard, perkara ghaib yang di langit maupun yang di bumi. Apa itu ghaib? Wa huwa ma ghaba 'anna fa lam nushahidu. Perkara gaib itu ialah apa yang tersembunyi bagi kita, dan kita tidak bisa menyaksikannya. Itu perkara gaib. Segala perkara gaib itu ialah perkara yang kita tidak menyaksikannya dan kita tersembunyi dari kita perkara itu. Itu gaib. Kadang-kadang yang gaib itu ialah benda yang bisa dicapai oleh panca indera, tapi dia tersembunyi. Maka itu gaib juga. Kadang-kadang perkara gaib itu besar bentuknya, bisa dilihat dengan kasat mata, tapi dia tidak berada di satu tempat sama kita, di tempat lain. Maka itu juga gaib. Dan lebih-lebih lagi, perkara gaib itu perkara yang akan datang, belum terjadi. Itu gaib juga. Dalilnya apa kalau perkara yang akan datang itu gaib? Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَا تَدْرِنَ السُّنَّا دَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِنَ السُّنَّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ. Tidak ada yang tahu satu jiwa pun, mada taksibu pada apa yang akan dia upayakan esok hari. Apa yang dia upayakan esok hari. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini adalah perkara-perkara yang akan datang esok hari. Itu belum terjadi, tapi akan terjadi. Nah, ini termasuk perkara gaib. Fa idza kana 'aliman bil ghaibi, maka kalau Allah itu mengerti, berilmu tentang perkara yang gaib, fasyahadatu min babi aula, maka perkara yang bisa disaksikan, fasyahadah, perkara yang bisa disaksikan, bisa dicapai oleh panca indera, itu aula, min babi aula, adalah lebih diketahui lagi, lebih dikuasai lagi. Perkara yang gaib aja Allah mengerti. Perkara yang gaib di langit yang tujuh maupun di bumi. Kita jangankan di langit, di bumi ini aja banyak yang manusia tidak ketahui. Padahal bukan perkara yang akan datang. Perkara yang sudah terjadi di bumi banyak yang tidak diketahui. Banyak hewan-hewan yang kita tidak ketahui, walaupun kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa. Banyak gerakan-gerakan alam ini yang tidak kita ketahui, apalagi di langit. Ilmu antariksa lebih luas lagi, beribu-ribu kali lipat daripada ilmu bumi. Jadi kalau Allah itu maha tahu perkara yang gaib, tentu lebih-lebih lagi dia akan maha tahu terhadap perkara yang hadir, perkara syahadat, perkara yang bisa dicapai oleh manca indera, tentu itu berarti diketahui oleh Allah. Wa'alamu ma tubduna, ma tubdun yaitu ma tudhirun, ay tudhirun. Dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, ay tudhirun, apa yang kalian zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, setelah itu summa amarahum ta'ala, kemudian Allah perintahkan para malaikat itu, Allah ta'ala memerintahkan para malaikat itu bisujudi li Adam, untuk sujud kepada Adam, bagi Adam. Sujud di situ sujud ikraman lahu wa ta'ziman. Adalah sebagai ikram, kemuliaan dan ta'zim, ta'zim pengagungan. Tetapi dari sisi ubudiyah, wa ubudiyatan lillahi ta'ala, dari sisi ubudiyah, dari sisi peribadatan, sujud kepada Adam itu adalah ubudiyatan lillah, sebagai ibadah bagi Allah. Karena taat kepada Allah di dalam apa bersujud itu, dalam menjalankan perintah Allah sujud pada Adam, maka itu ketaatan kepada perintah Allah itu adalah ibadah. Jadi ubudiyatan lillah, bukan ubudiyatan li Adam. Sujud pada Adam itu adalah penghormatan, sujud penghormatan bagi Adam, bukan ibadah bagi Adam. Yang hukum ini ditentukan oleh Allah kepada para malaikat. Adapun sujud ini, setelah itu sujud kepada Adam yang merupakan bentuk penghormatan yang Allah perintahkan itu, hanya bagi Adam dan bagi nabi-nabi yang lalu, seperti sujudnya akhwat Yusuf, sujudnya saudara-saudara Nabiullah Yusuf untuk Yusuf. Itu adalah sujud penghormatan. Tetapi semua sujud-sujud itu tadi telah mansukh, dihapuskan hukumnya, tidak boleh lagi dilaksanakan dengan datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Segala bentuk penghormatan tidak boleh dalam bentuk sujud dan rukuk ketika datangnya syariat Allah yang dibawa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Adapun nabi-nabi terdahulu, mulai Adam, malaikat diperintahkan sujud penghormatan kepada Adam, sampai kejadian saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang diceritakan sujudnya mereka itu kepada Yusuf di dalam surat Yusuf, itu adalah sujud penghormatan. Yang penghormatan dengan cara demikian ini sudah dimansuhkan hukumnya, sudah dihapuskan hukumnya, yang semula boleh kemudian menjadi tidak boleh oleh syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya? Jadi kalau Ibnu Arabi, seorang sufi, khabib, dajjal, zindiq, Ibnu Arabi mengatakan bahwa iblis itu adalah muwahhid, bertauhid, sedangkan para malaikat itu musyrikin. Allah memerintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Adam. Itu sesungguhnya, katanya Dajjal ini tadi, sesungguhnya adalah ujian Allah. Ngerti enggak malaikat itu kalau sujud kepada selain Allah itu syirik? Ternyata malaikat itu tidak mengerti, yang mengerti cuman iblis. Malaikat cuman tekstual pengertiannya, sedangkan iblis sangat mengerti apa yang tersirat di balik perintah itu. Iblis cerdas, malaikat bodoh. Begitu. Akhirnya yang mengerti karena iblis saja, maka iblis saja yang tidak mau menjalankan perintah itu, karena iblis mengerti ini ujian dari Allah. Dan iblis lulus sebagai muwahhid, tidak mau sujud kepada selain Allah. Sedangkan para malaikat musyrikin. Coba. Begitu pembelaan Ibnu Arabi, salah seorang tentara iblis, kepada bosnya. Hah? Dan begitu penghinaan Ibnu Arabi kepada para malaikat Allah yang Allah muliakan. Padahal pernyataan Allah, penilaian Allah di dalam Al-Quran tentang penolakan iblis untuk sujud itu kepada Adam, bukan dipuji. Kalau memang itu ujian seperti yang dikatakan oleh si Dajjal ini tadi, itu ujian dari Allah, niscaya tentunya yang lulus itu ya dipuji kan mestinya. Iya. Tapi kenyataannya Allah menyatakan apa tentang iblis tidak mau sujud itu? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dicela habis oleh Allah dan kemudian difonis wa kana minal kafirin. Ha? Iblis itu aba, membangkang, wastakbar, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia dengan demikian termasuk golongan orang-orang kafir. Ini penilaian Allah. Lah penilaian Ibnu Arabi. Sekarang masalahnya, kita percaya pada penilaian Ibnu Arabi atau penilaian Allah? Hah? Kalau penilaian Ibnu Arabi apa? Oh, itu iblis itu cerdas. Dia adalah muwahhid, bertauhid. Sedangkan malaikat itu bodoh katanya. Nah, begitu penilaian Ibnu Arabi. Tapi penilaian Allah dengan tegas menyatakan bahwa iblis telah kufur, telah membangkang. tentu kita lebih percaya kepada penilaian Allah. Karena Ibn Arabi tidak menyaksikan kejadian itu, sedangkan Allah yang menyaksikan dan menciptakan peristiwa tersebut. Bagaimana kita lebih percaya sama Ibn Arabi dibanding dengan berita dari Allah? Nah, begitu. Jadi sekali lagi, ikhwanna, di sini sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud ikraman wa ta'ziman, ya, sebagai ikram kemuliaan lahu kepada Adam, wa ta'ziman pengagungan kepadanya, tetapi wa ubudiyatan lillahi ta'ala, tetapi sujud itu adalah sebagai ubudiyah, peribadatan bagi Allah. Mengapa kok dikatakan itu ibadah bagi Allah? Yaitu ketaatannya itu tadi. Ya? Ketaatan kepada perintah Allah itu. Dan sujud ini bukanlah sujud ibadah bagi Adam, tetapi sujud penghormatan. Famtathalu amrallah, maka mereka menunaikan perintah Allah. Wabadaru kulluhum bisujudi, dan bersegera semua mereka untuk sujud. Illa iblisa aba, kecuali iblis yang aba, yang imtana'a. Aba maknanya imtana'a anis sujudi, imtana'a menolak untuk sujud, membangkang untuk sujud. Wastakbara'an amrillahi, dan dia bersombong, bertakabur terhadap perintah Allah. Wa'ala Adam, dan membangkang dan bersombong, bertakabur terhadap Adam. Qala a'atjudu liman khalaqta tinan. Iblis dalam kesombongannya itu menyatakan, a'atjudu liman khalaqta tinan, apakah pantas aku akan bersujud menghormati makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat, tin, tanah liat. Wahadal iba'u minhu, dan ini adalah penolakan dari iblis, wal istikbar, dan bertakabur. Wa natijatul kufri alladhi huwa muntawiya alaih, dan ini adalah natijatul kufur, adalah produk kekafiran yang muntawiya alaih, yang sungguhnya selama ini tersembunyi pada diri iblis itu. Muntawiya alaih, tersembunyi. Fatabayyanat hina idin adawatuhu lillahi, maka tampaklah ketika itu permusuhan iblis kepada Allah, wali Adam, dan permusuhannya kepada Adam. Wa kufruhu wastikbaruh, dan tampak pula kekafiran iblis dan kesombongannya yang selama ini tersembunyi. Hah? Tetapi Allah memang maha tahu apa yang tersembunyi, sehingga Allah membongkar apa yang tersembunyi itu dengan perintah sujud tersebut. Wa fi hadhihi al-ayati min al-ibari wal ayat, dan di ayat-ayat yang tersebut di atas terdapat al-ibar, terdapat pelajaran-pelajaran. Al-ibar jamak dari ibrah, al-ibrah mufradnya, al-ibar jamaknya, ya. Terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran, wal ayat, dan terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu itsbatul kalami lillahi ta'ala. Di ayat ini ditetapkannya isbat, ditetapkannya sifat al-kalam bagi Allah ta'ala, ya, dipastikannya adanya sifat al-kalam bagi Allah ta'ala. Di situ kita lihat dialog antara Allah dengan para malaikatnya. Dalam dan kalamullah, omongan Allah itu ialah dalam bentuk huruf-huruf, kalimat-kalimat, dan suara yang dipahami langsung oleh para malaikatnya. Ya. Wa annahu lam yazal mutakalliman. Dan dia Allah lam yazal, tidak akan hilang, tidak akan berhenti terus menerus mutakalliman, berbicara. Yaqulu ma syaa, dia Allah berkata apa yang dia kehendaki. Wa yatakallamu bima syaa, dan dia berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Wa annahu alimun hakim, dan dia Allah alim, maha tahu dan maha mempunyai hikmah. Ini sifat Allah dalam bentuk kalam. Bukti yang bisa kita lihat dengan adanya makhluk bahwa Allah itu terus-menerus berbicara. Buktinya apa? Buktinya ialah terus-menerus tercipta makhluk-makhluk yang baru. Wanita-wanita terus-menerus hamil dan melahirkan anak. Hewan-hewan terus-menerus bunting dan melahirkan anak. Biji-biji terus-menerus tumbuh dan membesar. Pohon-pohon terus berbuah. Makhluk terus tercipta. Iya. Hah? Gunung-gunung terus-menerus bergerak. Awan terus mencucurkan hujan. Perubahan terus-menerus terjadi pada ekosistem kehidupan alam ini. Ini bukti bahwa Allah terus-menerus berbicara. Loh, kok dilarikan ke sana? Iya, karena Al-Quran memberitakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki untuk terciptanya sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Jadi semua kejadian-kejadian ini dengan Allah menyatakan kun, jadilah, maka kita melihat sudah terjadi. Iya. Berapa miliar ekor setiap harinya ikan-ikan itu diambil dari laut. Kalau tidak terjadi proses apa anak pinak kelahiran daripada bibit-bibit ikan di laut itu, ya habis ikan di laut miliaran ekor dengan jumlah manusia 5 miliar ini semuanya mengkonsumsi ikan tiap hari. Hah? Berapa juta ekor tiap harinya? Hah? Sapi disembelih. Berapa juta ekor kambing disembelih? Kalau tidak terjadi proses kelahiran yang baru, ya habis di muka bumi ini, punah jenis hewan-hewan tersebut. Semua itu terjadi dengan kun. Jadi setiap kejadian baru, makhluk baru, Allah menyatakan kun, jadilah, maka jadilah. Gunung tenang-tenang tiba-tiba bergerak, kemudian meledak, kemudian menjadi malapetaka lahar yang dahsyat, kemudian menjadi ada dengan apa? Dengan kun, maka jadilah. Maka kun adalah satu kata yang diucapkan oleh Allah bila Allah menghendaki untuk jadinya sesuatu. Maka semua kejadian-kejadian alam ini membuktikan bahwa Allah lam yazal mutakalliman. Ya. Allah terus-menerus berbicara. Ya. Dan Allah berbicara dengan apa yang dikehendakinya, dan Allah berbicara dengan apa yang dimaukannya. Hah? Kalau Allah tidak berbicara, maka berhentilah proses kejadian di alam ini. Kalau seberhenti, kiamat habis, hancur. Hah? Produksi ikan di laut berhenti. Hah? Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh lagi. Tidak menuai apa, tidak bersemi lagi biji-bijian. Terus apa, air habis karena awan tidak jadi hujan, maka air hanya menguap saja di muka bumi tapi tidak turun lagi, tidak menjadi air lagi. Wah, sudah kalau berhenti semua apa kejadian alam, habislah kehidupan di muka bumi ini dan binasalah seluruhnya kalau Allah berhenti untuk berbicara. Nah, maka alam ini, kehidupan alam ini sangat tergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada firman Allah, kepada kalam Allah. Yang seandainya Allah tidak berbicara lagi, maka hancurlah seluruh kehidupan ini dan punah semuanya. Ya. Wafihi, dan di dalam ayat ini annal abda, bahwasanya hamba Allah itu, idza khufiyat alaihi hikmatullahi, apabila tersembunyi atasnya hikmah Allah, fi ba'dil makhlukati, di sebagian makhluk-makhluknya, wal ma'murati, dan di sebagian al-ma'murat, apa yang Allah perintahkan. Falwajibu alaihi, maka yang wajib atasnya ialah at-taslim, tunduk kepada perintah Allah itu, kepada keyakinan bahwa makhluk itu pasti tidaklah diciptakan sia-sia. Taslim. Ma'afalah tahada batila. Wattihamu aqlih, dan harus ittiham mencurigai, menuduh akalnya. Jangan justru mencurigai ayat-ayat Allah. Jangan justru mencurigai Allah. Loh, kenapa Allah kok menciptakan perkara yang sia-sia ini? Nah, itu kan namanya menuduh Allah. Tapi justru kalau akalnya masih belum paham, wah ini akal saya masih belum paham ini. Tapi pasti Allah menciptakan ini punya hikmah, punya tujuan tertentu di balik ini. Nah, begitu kalau belum paham tentang hikmah kenapa Allah menciptakan makhluknya ini, dan kalau belum paham tentang hikmah kenapa Allah Al-Ma'murat memerintahkan berbagai perintah-perintah dan larangan-larangan ini, nah, maka kita hanya at-taslim, tunduk, kemudian mencurigai akal kita. Bagaimana mencurigai akal kita? Yaitu menganggap, oh, karena akal saya memang tidak paham. Tapi pasti Allah, nah, husnudzan kepada Allah, tapi pasti Allah mempunyai hikmah yang sempurna, maha sempurna di balik ini semua. Begitu namanya. Caranya itu demikian. Ya. Wal iqraru lillahi bil hikmah. At-taslim, pertama, kalau tidak paham tentang hikmah sesuatu makhluk, sikap pertama at-taslim, tunduk. Sami'na wa ata'na. Diperintahkan demikian, ya sudah, dijalankan. Adapun hikmahnya kenapa, kalau masih belum mengerti, jalankan dulu. Karena ini sudah perintah dari Allah. Kalau sudah pasti itu perintah dari Allah, jalankan. Urusan hikmahnya kenapa, nanti akan mengerti. Atau memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kamu mengerti. Bukannya Allah menghendaki untuk kamu tidak mengerti itu adalah sebagai kezaliman, enggak, sebagai rahmat bagi kamu. Tidak mengertinya kamu tentang hikmah satu perintah Allah itu adalah rahmat Allah kepada kamu, karena adanya madarat kalau kamu mengerti. Jadi itu Allah Maha tahu. At-taslim. Yang kedua, sikap yang harus dilakukan terhadap perkara yang kita tidak mengerti ialah mencurigai akal, bukan mencurigai Allah. Akal kita ini kita vonis bodoh, tidak mengerti. Yang ketiga ialah al-iqrar lillahi bil hikmah. Meyakini, mengikrarkan bahwa pasti Allah punya hikmah dengan terciptanya makhluk ini, walaupun kita belum paham, tapi pasti ada, kita yakini. Walaupun kita belum paham. Karena Allah tidaklah menciptakan sia-sia makhluknya ini. Pasti punya hikmah yang sempurna. Nah, begitu yang kita pahami. Ketika kita lihat bagaimana sikap malaikat, di mana malaikat itu tetap menjunjung kemuliaan Allah walaupun belum mengerti apa hikmahnya Allah menciptakan khalifah di muka bumi dari makhluk yang bakal merusak. Belum mengerti malaikat apa hikmahnya Allah kok menciptakan makhluk yang bakal ngerusak dan menumpahkan darah di muka bumi, yaitu al-insan tersebut. Ya. Tetapi walaupun malaikat belum mengerti hikmahnya Allah menciptakan itu, malaikat menyatakan wa nahnu nuqaddisulaka wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu laka bihamdika. Ini sikap yang ditunjukkan oleh malaikat kepada kita, walaupun malaikat tidak paham ini kenapa Allah menciptakan khalifah yang bernama insan di muka bumi yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu bisa menjadi sebab tertumpahnya darah dan terjadinya kerusakan. Malaikat mencurigai dirinya, akalnya, dan husnudzon kepada Allah. Begitu. Ya. Wa fihi i'tina'ullah bi sya'nil malaikati, dan di dalam ayat ini ditunjukkan betapa i'tina perhatian Allah bi sya'nil malaikah dengan urusan para malaikat itu. Wa ihsanihi bihim, dan betapa Allah berbuat baik kepada para malaikat itu. Kalau namanya Allah Maha Kuasa tidak memberitahukan kepada para malaikat, ya mau apa? Toh juga akan terlaksana apa yang Allah kehendaki, walaupun tidak memberitahu. Tapi Allah memberitahu para malaikat itu. Dan ketika para malaikat itu menunjukkan sikap yang merasa keutamaan dirinya, maka segera Allah lunturkan dengan Allah tundukkan malaikat itu dengan kenyataan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada Adam lebih daripada ilmu yang Allah berikan kepada para malaikat itu. Sehingga dengan ini Allah mengajari malaikat dengan penuh kesabaran, dan memang Allah itu adalah As-Sabur. As-Sabur salah satu nama Allah, maknanya ialah sangat penyabar. Bita'limihim ma jahilu, Allah mengajari mereka, para malaikat itu, tentang apa-apa yang mereka tidak mengerti. Wah, tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dan juga Allah peringatkan mereka, tanbih, Allah peringatkan mereka ala ma lam ya'lamu, apa-apa yang mereka tidak mengerti padanya. Ya. Ya. Kemudian wa fihi fadilatul ilmi min wujuh, juga di dalam ayat ini ada keutamaan ilmu dari berbagai sisi. Kita ambil pelajaran itu. Minha, sebagainya ialah annallaha tu'arifu li malaikatihi bi'ilmihi wa hikmatihi, bahwasanya Allah memperkenalkan memberitahu kepada para malaikatnya tentang ilmu Allah dan hikmah Allah yang diperkenalkan kepada para malaikat ialah ilmu Allah dan hikmah Allah. Padahal sifat-sifat kesempurnaan Allah banyak sekali, ya, tak terbatas. Tapi yang dipilih oleh Allah untuk diperkenalkan kepada para malaikatnya yaitu sifat al-ilm dan sifat al-hikmah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Wa minha anna Allah 'arrafahum qabla Adam bimada bil ilmi. Allah memperkenalkan kepada para malaikat itu keutamaan Adam dan dengan cara bagaimana? Menampakkan ilmunya yang lebih dari malaikat. Bukan dengan menampakkan postur tubuhnya, bukan dengan menampakkan kelihaian berbicara, tetapi yang ditampakkan kepada para malaikat itu ialah ilmunya. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi, dan ilmu itu adalah afdalu sifatin. Ilmu itu adalah seutama-utama sifat yang ada pada seorang hamba. Wa minha, dan juga dari keutamaan ilmu yang ditunjukkan di sini, annallaha amarahum bisujudi li Adam, bahwa Allah memerintahkan para malaikat itu untuk sujud penghormatan kepada Adam, ikraman lahu, untuk menghormati Adam. Kenapa? Kok Adam dihormati, diperintahkan oleh Allah untuk dihormati oleh para malaikat itu? Lima bana fadlu ilmihi, karena bana telah tampak fadlu ilmihi, keutamaan ilmunya atas malaikat, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk sujud penghormatan pada Adam dengan keutamaan ilmu Adam itu. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang berilmu atas yang lebih rendah ilmunya daripada dia. Wa minha, dan juga dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan ilmu, annal imtihana lil ghairi idza ajadu amma imtahanu bihi thumma arrafahu sahib al fadilah, bahwa imtihan lil ghair, bahwa ujian itu kepada yang lainnya, idza ajazu amma imtahanu bihi, apabila mereka tidak mampu, ajazu tidak mampu, amma imtahanu bihi, tentang apa yang diujikan kepadanya. Bahwa Allah setelah menguji malaikat dan ternyata para malaikat tidak mampu menjawab, maka imtihan lil ghair diberikan kepada selain malaikat, yaitu kepada Adam. Pertanyaan bergilir setelah para malaikat tidak mampu, dipindahkan pertanyaan kepada Adam. Setelah itu thumma arrafahu sahibal fadilah, setelah itu Allah kenalkan siapa yang mempunyai keutamaan itu, yaitu sahibul fadilah, dalam hal ini yang mampu menjawabnya. Bahwa akmalu mimma arrafahu ibtidaan, maka berarti tentu akan lebih sempurna keutamaan itu, mimma arrafahu dari apa yang dia ketahui, ibtidaan, pada permulaannya. Permulaan perkenalan itu ialah ilmu. Ketika dia mempunyai kelebihan ilmu atas yang lainnya, maka dialah sahibu al-fadilah. Wa minha al-i'tibaru bihali abawail ins wal jin. Dan juga dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah i'tibar bagaimana kita mengambil pelajaran bihali abawail ins wal jin, dengan keadaan bapak moyangnya manusia dan bapak moyangnya jin masing-masing. Wabayan fadli Adam, dan keterangan tentang keutamaan Adam. Wa afdalillah alaih, dan pengutamaan yang Allah berikan atas Adam. Wa adawati iblis lahu, dan permusuhan iblis kepada Adam. Ila ghairi dalika minal ibar, yang dan yang lain-lainnya daripada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil daripadanya. Begitu pelajaran yang kita bisa ambil daripada ayat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ila pentauhidan segala sifat-sifat Allah yang memang terdapat juga pada nama-nama atau sifat-sifat yang terdapat juga pada makhluk ialah dari sisi kaifiyahnya, bahwa Ar-Rahim yang ada, yang merupakan nama bagi Allah itu adalah mempunyai makna yang tentu maknanya lebih sempurna dan lebih bagus daripada apa yang ada pada makhluk. Al-Aziz juga ada pada nama ini, ada pada makhluk. Seperti dalam surat Yusuf, Imra'atul Aziz, Allah sebutkan istrinya Raja Mesir yang menggoda Nabiullah Yusuf. Allah namakan Al-Aziz apa, pejabat Mesir itu. Tetapi Al-Aziz yang ini diyakini tentu jauh lebih rendah dibanding Al-Aziz yang merupakan nama bagi Allah. Begitu pentauhidannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.